الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد الحمد لله kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini, kembali kita melaksanakan kajian rutin membahas fikih seputar masalah zakat. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan membaca tentang aturan zakat mal. Namun, sebelum kita membahas tentang masalah zakat mal, maka ada satu catatan yang sebelumnya perlu kita pahami. Bahwa secara umum zakat itu dibagi menjadi dua. Secara umum zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakatul amwal. Yang kedua adalah zakatul abdan. Zakat ada dua. Dilihat dari latar belakang. Ketika seseorang mengeluarkan harta, ada dua bentuk. Yang pertama adalah zakat karena harta. Yang kedua adalah zakat karena jiwa. Atau yang disebut dengan zakat abdan. Zakat badan. Zakat harta, ini ada banyak ragam, karena jenis harta yang dimiliki oleh manusia ada banyak. Ada berupa binatang, yang disebut dengan zakatul masyiyah. Ada berupa hasil pertanian, yang disebut dengan zakat zira'ah. Ada berupa emas dan perak, atau mata uang secara umum. Dan ini yang sering diistilahkan dengan zakatul mal. Dan ada rikas dan seterusnya yang ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian zakatul abdan adalah zakat yang disyariatkan untuk setiap jiwa. Dan zakatul abdan ada satu, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah. Sehingga zakat fitrah ini disebut oleh Nabi SAW sebagai zakatul fitri atau sadaqatul fitri. Tapi aturannya sebagaimana aturan kafaroh. Aturannya sebagaimana aturan kafaroh. Karena itu pelaksanaannya dia berkaitan dengan fisik seorang hamba. Karena itulah zakat fitrah. Tidak memandang usia, tidak memandang jenis kelamin, bahkan tidak memandang status kemerdekaan. Budak sekalipun wajib untuk dibayarkan zakat fitrahnya. Dan harus ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok. Dan waktunya hanya waktu tertentu, yaitu pada saat menjelang atau pada saat sebelum sholat Idul Fitri. Di bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Waktunya dibatasi tertentu. Cara mengeluarkannya dibatasi tertentu. Kemudian ini berlaku umum untuk semua anggota keluarga kita dan orang-orang yang wajib kita nafkahi. Baik, untuk bagian ini insya Allah akan kita bahas tersendiri karena ini berkaitan dengan fikih Ramadan dan kita lebih banyak membahas zakat karena harta. Tayyib. Jenis zakat pertama yang akan kita bahas adalah zakat al-mal. Zakatul mal atau zakat karena seseorang memiliki emas, perak, dan semua turunannya. Diwajibkan untuk membayar zakat emas dan perak berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah ayat 34. Allah berfirman, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mereka infakkan di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira bagi mereka dengan siksaan yang sangat menyakitkan. Dan bentuk siksaan itu adalah emas dan perak tersebut dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai lempengan. Setelah dia dipanaskan di neraka jahanam, dijadikan sebagai lempengan, lalu digunakan untuk menstrika pemiliknya, sehingga apa yang dulu dia sayangi, apa yang dulu dia banggakan, harta yang dia kumpulkan, kelak di yaumil akhir menjadi musuhnya, bahkan menjadi alat untuk menghukumnya. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yu'addi minha haqqaha illa idha kana yawmal qiyamati suffihat lahu safaihu minan nar." Setiap orang yang memiliki emas dan perak, lalu dia tidak tunaikan kewajibannya, dia tidak tunaikan zakatnya, maka kelak di hari kiamat akan dijadikan sebagai lempengan dari neraka. Sehingga emas dan perak itu dijadikan oleh Allah, dibakar di neraka dan dijadikan sebagai lempengan. Fa'uhmiya 'alaiha fi nari jahannam. Lalu dia disetrika di neraka jahannam. Masya Allah. Lempengan saja dalam kondisi panas, ketika diletakkan, disetrikakan pada manusia, dalam cuaca dingin, itu sudah sangat menyakitkan. Apalagi ini disetrika dalam kondisi serba kepanasan, karena proses setrikanya berada di dalam neraka. Fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama baradat u'idat 'alayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanatin hatta yaqdi Allahu bainal 'ibad. Lalu disetrika perutnya, disetrika punggungnya, disetrika batuknya, ya, mukanya. Ketika dia sudah mulai mendingin, dikembalikan lagi oleh Allah Ta'ala. Fi yaumin kana miqdaru khamsina alfa sanatin. Pada hari di mana satu hari itu sama dengan khamsina alfi sanatin, sama dengan 50,000 tahun. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelesaikan perkara para hamba. Sehingga di saat yang lain sedang mengantri hisab, orang yang tidak bayar zakat sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta yura sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kemudian setelah itu ditampakkan jalan dia, apakah ke arah surga ataukah ke arah neraka. Baik. Selanjutnya mengenai miqdar. Mengenai miqdar zakat emas dan perak. Miqdar zakat emas dan perak adalah rubu'ul usyur, 1/40. Fi kulli 20 dinaran minadz dzahabi nisfu dinarin wa ma zada fa bi hisabihi. Persentase zakat untuk emas dan perak adalah 2,5%, dikeluarkan untuk setiap 20 dinar emas, maka diwajibkan untuk mengeluarkan 0,5 dinar. Dan jika bertambah, jika ada penambahan, maka sesuai dengan hitungannya. Demikian pula dalam 200 dirham perak, maka di situ ada 5 dirham yang dikeluarkan. Wa ma zada fa bi hisabihi, jika ada yang lebih, maka sesuai dengan perhitungannya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabis sadaqah, ketika beliau menetapkan tentang kewajiban zakat, beliau mengatakan, wa fir riqqati kullu mi'atai dirhamin rubu'un usyur. Untuk ar-riqqah, ar-riqqah adalah fiddah, perak, dirham. Untuk riqqah atau warik, maka setiap 200 dirham zakatnya adalah 1/40. Walaysa 'alaika syai'un, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, kamu tidak punya kewajiban zakat untuk emas sampai kamu memiliki 20 dinaran, 20 dinar. فَإِذَا كَانَ لَكَ 20 دِنَارًا وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ مِثْقَالِ. Jika kamu memiliki 20 dinar dan sudah bertahan selama 1 tahun, maka di situ ada kewajiban zakat setengah mithqal. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dari Ali bin Abi Thalib dengan sanad yang hasan. Ada sebagian yang menilai sahih sebagaimana keterangan Imam An-Nawawi rahimahumullah. Tayyib. Kemudian walamma ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam min annahu kana ya'khudhu min kulli 20 mithqalan nisfa mithqalin. Dan disebutkan dalam riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau menarik zakat mal untuk setiap 20 mithqal ditarik zakatnya setengah mithqal. Baik. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruqutni dan statusnya sahih sebagaimana yang disebutkan dalam Irwaul Ghalil. Tayyib. Sekali lagi kami mengajak kepada jamaah, jadikan ibadah Anda berdalil. Sehingga tidak hanya ikut-ikutan yang taunya kayak gini. Dasarnya apa? Wallahu a'lam. Kita tidak menghendaki seperti itu. Yang kita kehendaki adalah kita tahu seperti ini dan kita tahu dasarnya. Sekarang bagaimana landasan zakat mal yang dikeluarkan oleh masyarakat dengan nisab 85 gram emas dan dikeluarkan 2,5%. Baik. Tadi sudah kita sebutkan ada dua hadis. Pertama hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW membuat ketetapan zakat. Dan di situ beliau mengatakan wa fir riqati kullu mi'ati dirhamin rubul usyur. Dalam perak setiap 200 dirham maka di sana ada zakat 1/40. 200 dirham. Dirham itu perak ya. Koin perak di sana ada zakat 1/40. 1/40 ini berapa? 1/40 ini kan pecahan. Kalau dibuat desimal, 1/40 itu 0, berapa? 0,025. 0,025. Sehingga kalau kita buat prosentase, tinggal dikalikan 100%. Maka jadinya 2,5%. Baik. Sehingga Nabi SAW menyebutkan rubu'ul usyur 1/40 itu dikonversi dengan mudah ke dalam persentase menjadi 2,5%. Ada sebagian orang yang bertanya, angka 2,5% itu dari mana? Karena prosentase di zaman Nabi SAW itu kan belum ada. Satuan prosentase, wallahu alam kita tidak tahu sejarahnya. Yang jelas di zaman Nabi SAW bukan termasuk di antara satuan yang ma'ruf. Betul sekali, satuan prosentase tidak kita kenal dalam dalil. Tapi kita mengetahui satuan prosentase dari konversi. Nabi SAW menyebutkan fi kulli mi'atai dirhamin rubul usyur. Dalam setiap 200 dirham ada zakat 1/40. Hadisnya riwayat Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Angka 1/40 inilah yang jika dikonversi menjadi 2,5%. Baik. Sehingga kalau Anda ditanya 2,5% dari mana? Apa jawabnya? Dari hadis riwayat Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika Nabi SAW membuat ketetapan tentang masalah zakat dirham. Beliau menyebutkan 200 dirham zakatnya 1/40. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan Jika orang memiliki 20 miskol, 20 miskol, maka di situ ada zakat, zakatnya setengah miskol. Berapa satu miskol? Ini satuan masa silam. Dan kita memang sering mendengar. Karena ada dalam Al-Quran. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Satu miskol untuk masa, di satuan masa silam itu sama dengan satu dinar. Satu miskol itu sama dengan satu dinar. Sehingga 20 miskol berarti 20 dinar. Baik. 20 miskol berarti 20 dinar. Setengah miskol berarti setengah dinar. Sudah? Ini yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang hasan dan sahih berdasarkan keterangan An-Nawawi. Baik. Dinar ini untuk emas. Untuk emas. Sedangkan dirham tadi sudah kita sampaikan adalah untuk perak. Ini untuk emas. Nah, sekarang kita akan konversi. Sebagian besar simpanan manusia dalam bentuk mata uang. Baik di Indonesia maupun di negara yang lain. Karena transaksi dengan menggunakan emas dan perak di tempat kita tidak lazim. Kalau di Indonesia ditangkap polisi, ya. Sehingga orang hanya boleh menggunakan transaksi dengan mata uang yang sah di negara itu. Di Indonesia, pemerintah sudah melakukan pelarangan transaksi menggunakan dolar. Maka orang kalau bertransaksi dengan menggunakan dolar, dia melanggar hukum dan bisa dijerat pasal. Demikian pula ketika dia bertransaksi dengan menggunakan mata uang negara yang lain. Dan juga melarang transaksi dengan menggunakan dinar dan dirham. Baik. Karena itu secara umum simpanan manusia di negara kita adalah dalam bentuk mata uang. Terus kalau dalam bentuk mata uang bagaimana cara menghitungnya? Kita simpulkan ulang di bawah ya. Bahwa nisab zakat nisab zakat mal ada dua acuan. Pertama, emas. Untuk emas, nisabnya adalah 20 dinar. Dan kita akan konversi. Jika 1 dinar sama dengan 4,25, 4/4 gram emas dengan catatan kemarin ya 24 karat atau 99,9%. Maka 20 dinar ini sama dengan 85 gram emas. 20 dikali 4/4 gram emas. 85 gram emas, 24 karat. Nah, sekarang coba kita hitung ya. Kalau dirupiahkan berapa untuk saat ini? Coba di googling harga emas saat ini. Emas antam hari ini, harganya berapa itu? Per gram 900 kali berapa? 923 harga dasar, kita pakai harga dasar kali 923 ketemu berapa? 7 78 juta, anggaplah 78,5 juta, gitu aja ya. Konversinya adalah 78,5 juta. Ini nisab jika mengacu ke emas. Sekarang kita lihat acuan yang kedua, yaitu perak. Perak 200 dirham. Dan 1 dirham sama dengan 2,975 gram perak. Sekarang coba kita lihat harga perak sekarang ya. Dikalikan 200, berarti 200 dirham itu ekivalen dengan 595 gram perak. Ini kalau kita konversi dengan harga perak sekarang jadinya berapa? Harga perak per gram perak sekarang kurang lebih 13.000 yang paling mahal. Baik. 13.000 kalikan 13.000. Kali 595. 7.735, 7.70, anggaplah 7.750.000. Baik. Anda bisa perhatikan ada selisih yang sangat jauh antara acuan zakat emas dan zakat perak. Yang satu nilainya 78,5 juta, yang satu nilainya cuma 7 juta, sekitar 8 juta. Sehingga hampir 10 kali lipat selisihnya. Baik. Sekarang kita bicara uang. Dulu konversi emas dengan perak itu selalu 1/10. Selalu 1/10. Maksud saya begini. Dinar itu sama dengan 10 dirham. Dulu seperti ini. 1 dinar selalu sama dengan 10 dirham. Dan ini berlaku dari zaman ke zaman dalam kurun waktu yang sangat panjang. Ketika perak dan emas itu masih stabil. 1 dinar itu sama dengan 10 dirham. Dan ada satu kejadian yang dicatat dalam sejarah terjadi sekitar abad 4 atau 5 Hijriah. Bani Fatimiyun ingin kembali mengangkat peninggalan dari Persia. Bani Fatimiyun ini kan orang-orang Syiah ya, yang berada di Mesir. Dia ingin mengangkat peradaban Persia, di mana Persia itu adalah sumbernya dirham. Sehingga ada negara putih, ada negara merah. Negara putih itu Persia, negara merah itu Romawi. Persia lebih dominan menggunakan dirham, Romawi lebih dominan menggunakan dinar. Di masa silam seperti itu. Dan kaum muslimin yang ada di Mekah maupun Madinah yang ada di Jazirah Arab, mereka sama sekali tidak mencetak mata uang. Tapi mereka menggunakan mata uang yang diterbitkan oleh negara Persia dan Romawi. Sampai sekian waktu, hingga kaum muslimin memiliki mata uang sendiri. Di zaman Nabi SAW, mata uang itu ya mata uang yang beredar dari negara luar. Dan seperti di zaman kita ya, negara yang baru berdiri ketika dia tidak punya mata uang, maka dia menggunakan mata uang negara yang lain. Seperti misalnya, dulu kita Indonesia menggunakan mata uang Belanda, kemudian apa lagi misalnya? Atau menggunakan mata uang negara yang lain. Ya. Sehingga sebelum negara itu establish, dia tidak punya mata uang. Maka dia menggunakan mata uang yang lain. Nah, di zaman Nabi SAW dan para sahabat, terutama Abu Bakar dan awal-awal Khalifah Umar, kaum muslimin menggunakan mata uang dari luar. menggunakan mata uang dinar dan dirham yang itu merupakan produk yang dimiliki oleh Persia dan Romawi. Baik. Lalu Bani Fatimiyah ingin kembali mengangkat dirham ini sehingga dia memproduksi perak dalam jumlah yang sangat besar. Dia produksi dirham dalam jumlah yang sangat besar, sementara dinar tidak diberlakukan. Akhirnya karena peredaran perak itu tidak terkendali, disebabkan karena keserakahan sang raja Syiah ini, kemudian harga dirham kemudian jatuh. Sehingga konversi 1 banding 10, 1 dinar sama dengan 10 dirham ini sudah tidak lagi berlaku. Perak cenderung jatuh, sedangkan emas cenderung lebih stabil naik. Karena itu bisa kita rasakan sampai sekarang, perak itu kenaikannya sangat lambat. Kalaupun ada, sangat lambat. Sementara investasi emas, kenaikannya cenderung stabil, sehingga semakin berjalan waktu, emas itu selalu bertahan. Baik. Ini realita yang ada di zaman sekarang. Dan kita tidak membahas tentang bagaimana cara mengembalikan wibawa dirham sehingga nanti dia bisa naik dan senilai ini. Karena itu dulu 20 dinar sama dengan 200 dirham. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan zakatnya sama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, beliau berbicara tentang dinar. Dalam hadis yang dalam riwayat Bukhari, beliau berbicara tentang dirham, 200 dirham, zakatnya 2,5%, 1/40. Zakatnya 2,5%, 1/40. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dari Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW berbicara tentang dinar. 20 dinar, zakatnya setengah dinar. Dan setengah dinar ini juga 1/40. Anda bisa hitung ya. 20 dinar, zakatnya setengah dinar. Setengah ini adalah 1/40 dari 20. Sehingga sama perhitungan zakat untuk dinar dan dirham yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putus? Belum bisa. Tayyip. Sehingga dulu berlaku seperti ini ya. Orang menggunakan uang 1 dinar, dia bisa gunakan untuk membeli seekor kambing. Sehingga dulu 1 dinar itu 1 ekor kambing. Dan dulu juga sama, 10 dirham dapatnya juga 1 ekor kambing. Sehingga secara nilai ini dulu sama. Makanya 20 dinar disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 200 dirham dan itu berjalan dalam kurun waktu yang sangat lama. Baik, sampai akhirnya perak tidak bisa bertahan ya, cenderung turun sementara emas bisa bertahan sehingga dinar lebih stabil dibandingkan perak. Baik. Dan tadi kami sampaikan ini adalah realita di zaman sekarang. Kalau dulu 595 gram perak itu sama dengan 85 gram emas 24 karat. Nilainya sama. Dulu. Sekarang itu tidak berlaku. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan uang? uangan dia muncul belakangan. Dia muncul belakangan. Dan uang itu hasil kias. Hukum yang berlaku pada uang adalah hasil kias, analogi, dengan dinar dan dirham. Sehingga uang kartal yang berada di zaman sekarang adalah analogi dengan keberadaan dinar dan dirham. Tayyib. Lalu uang itu bisa dikiaskan kemana? Ya. Karena dulu berlaku dua-duanya, maka uang bisa dikiaskan ke dinar, bisa juga dikiaskan ke dirham. Dua-duanya kan mata uang. Ini mata uang di masa silam, ini juga sama mata uang di masa silam. Karena itu uang kartal, dia bisa dikiaskan ke dinar, dan bisa dikiaskan ke dirham. Nah, selanjutnya muncul masalah, bagaimana dengan zakat uang? Zakat uang. Apakah dia dikiaskan ke dinar, ataukah dia dikiaskan ke dirham? Dinar ataukah dirham yang dijadikan sebagai acuan kias? Kalau dikiaskan ke dinar, berarti nisab uang adalah angka tadi, 78,5 juta. Yang ini nisabnya adalah 78,5 juta. Sehingga orang yang berkewajiban zakat, jika dia sudah memiliki tabungan senilai kurang lebih 78,5 juta. Kalau dikiaskan ke dirham, maka nisabnya lebih rendah lagi. Hanya 7,75 juta. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, pakai acuan nisab yang mana? Yang tinggi ataukah yang rendah? Sehingga kalau kita menggunakan acuan nisab yang rendah, yaitu dirham, orang yang punya tabungan 8 juta, dia sudah berkewajiban zakat. Maka bisa kita lihat, kalau itu terjadi, muzaki di tempat kita akan sangat banyak. Gaji misalnya 5 juta ya. Terima gaji pertama, dia pakai untuk kebutuhan sehari-hari, bisa nabung 2 juta. Terima gaji kedua, dia pakai kebutuhan sehari-hari, bisa nabung 3 juta. Terima gaji ketiga, dia sudah, karena sudah banyak belanja di sebelumnya, dia cuma pakai 1 juta, sisa 4 juta. 4 tambah 3, ya, 7. Begitu dia dapat gaji bulan berikutnya, sudah. Dia sudah dapat harta senilai 1 nisab. 8 juta ke atas. Maka untuk nisab zakat uang, jika mengacu kepada perak, nominalnya jauh lebih rendah. Selanjutnya ulama khilaf. Mana yang perlu dipakai? Apakah yang pertama ataukah yang kedua? Ada perbedaan pendapat ulama. Ulama beda pendapat. Acuan mana yang dipakai? Ulama khilaf. Beda pendapat. Ada yang mengatakan, ikuti nisab yang rendah. Ikuti nisab yang rendah. Kenapa? Tujuannya adalah untuk maslahat bagi kaum, bagi orang miskin. Agar lebih maslahat bagi orang miskin. Sehingga kalau zakat itu nisabnya 7,75 atau 8 juta, maka begitu orang punya harta senilai 8 juta, wajib zakat. Wah, Masya Allah, yang wajib zakat jadinya bah? Banyak. Ketika yang wajib zakat banyak, maka nanti jumlah zakat juga semakin banyak. Nah. Dan ini adalah pendapat Lajnah Daimah. Ini pendapat Lajnah Daimah, di mana salah satu fatwanya menyebutkan bahwa ketika terjadi perbedaan antara emas dan perak, maka pilih nisab yang lebih rendah dalam rangka untuk menguntungkan fakir miskin. Sehingga nisabnya adalah 8 juta. Orang sudah punya uang senilai 8 juta, tabungan 8 juta, maka dia wajib zakat. Nah. Kemudian pendapat yang kedua adalah ikuti yang stabil. Ikut yang stabil. Dan yang stabil di sini adalah emas. Yang stabil adalah emas. Karena itu zakatnya mengacu kepada emas. Itu zaman kita ya. Mungkin di masa silam yang stabil bisa jadi perak. Tapi di zaman kita yang stabil emas misalnya. Maka yang bisa diikuti adalah zakatnya emas. Dan ini pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama kontemporer. Seperti Profesor Dr. Hisamuddin Affana. Juga beberapa ulama yang lainnya termasuk pendapat yang dipilih oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan ini yang umum kita dengar. Dan dari dua pendapat ini, Anda secara pribadi pilih yang mana? Saya secara pribadi lebih memilih pendapat yang kedua. Kenapa? Ada sebuah hadis yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Nabi SAW pernah mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal untuk berangkat ke Yaman. Dan Nabi SAW berpesan kepada Mu'ad, kamu akan menjumpai masyarakat ahli kitab, maka yang pertama kau dakwahkan adalah ajarkan mereka untuk mentauhidkan Allah, bersyahadat. Kemudian yang kedua, kalau mereka sudah mau menerima, ajarkan mereka untuk mengerjakan salat. Kalau mereka sudah mau menerima, fa'alimhum anna Allah aftaradu alaihim sadaqatan tu'khadu min agniyaihim faturaddu ala fukaraihim. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah Ta'ala mewajibkan kepada mereka untuk membayar zakat terhadap harta mereka. Tu'khadu min agniyaihim faturaddu ala fukaraihim. Ada kalimat seperti ini ya. Tu'khadu min agniyaihim faturaddu waturaddu, bukan pakai fa. Waturaddu waturaddu ala fuqaraihim. Kata Nabi SAW, zakat itu diambil, tu'khadhu, min agniyaihim, dari orang kaya. Orang kaya. Zakat itu diambil dari orang kaya. Dari orang kaya di antara hum mereka, dari orang kaya di antara mereka, dan dikembalikan kepada orang fakir di antara mereka. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cuma menyebutkan, dari orang kaya mereka dikembalikan kepada orang fakir mereka. Dan beliau tidak menyebutkan batasan kaya. Tayyib. Karena ini adalah kalimat yang bisa dipahami oleh hamba, oleh masyarakat. Maka batasan orang kaya, batasan orang kaya, ya. Orang kaya, batasannya apa? Kembali kepada urf, standar yang berlaku di masyarakat. Nabi SAW menyebutkan, diambil dari orang kaya, dikembalikan ke orang miskin. Lalu siapa orang kaya itu? Ya, urfnya orang kaya itu seperti apa? Nah, sekarang dengan pertimbangan urf, kita bisa membandingkan. Tabungan, nilai tabungan. Antara 8 juta dengan 7-8 juta. Kira-kira, kalau di zaman kita sekarang, orang punya tabungan 8 juta, sudah disebut kaya belum? Sudah disebut kaya belum? Eh? Belum ya? Belum atau sudah? Belum. Punya tabungan 8 juta, anaknya batuk, habis 4 juta. Ya, istrinya periksa, hamil, habis sekian. Ini dipakai beli motor sekali, habis. Sehingga nilai ini belum disebut sebagai orang kaya. yang bisa kita sebut sebagai orang kaya itu kalau dia punya tabungan yang mendekati 100 juta. Ya, mungkin kurang lebih ya 80 juta. Karena itu insya Allah pendapat yang lebih mendekati, karena Nabi SAW menyebut zakat itu diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin. Berarti untuk bisa disebut kaya, maka dia harus memiliki harta satu nisab. Nisab mana yang pantas untuk disebut orang kaya? Kembalikan ke urf. Dan urf kita mengatakan untuk punya tabungan 8 juta, yang punya tabungan 8 juta belum bisa disebut kaya. Tapi yang punya tabungan 78 juta inilah yang mungkin bisa disebut sebagai orang kaya. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan terkait masalah nisab perhitungan zakat mal. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang syarat yang berlaku bagi zakat mal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Mohon maaf, pertanyaan di luar tema. Benarkah ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di mana-mana? Benarkah ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di mana-mana? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak meninggal dunia, beliau dipangku oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau mengucapkan kalimat yang terdengar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan fir rafiqil a'la, bersama ar-rafiqul a'la. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya dan beliau mengatakan ar-rafiqul a'la, bersama ar-rafiq al-a'la. Ar-rafiqul a'la, ar-rafiq artinya teman, al-a'la artinya yang tinggi. Sehingga beliau ketika itu memberikan jawaban ar-rafiqul a'la. Aisyah radhiyallahu anha memahami anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina idzin khuyyira. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang dikasih pilihan oleh Allah taala. Apakah mau tetap tinggal di bumi, di dunia, sehingga beliau bertahan hidup, ataukah bersama dengan ar-rafiqul a'la? Dan dalam kondisi sakit yang parah itu, Nabi SAW kemudian mengucapkan, Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya Allah, bersama ar-rafiqul a'la. Sehingga, di manakah ruh Nabi SAW? Jawabannya, bersama ar-rafiqul a'la. Yaitu, para nabi yang lain, yang ruhnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan berada di langit, bukan berada di semua tempat. Kita tidak tahu dari mana sumbernya orang mengatakan bahwasanya ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di semua tempat. Karena kalau keyakinan ini bertahan di masyarakat, akhirnya orang punya anggapan bahwasanya nanti ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam datang sewaktu orang seperti ini, sewaktu orang seperti ini. Bahkan termasuk ketika orang butuh bantuan, kemudian dia yakini ruh Nabi SAW akan datang. Ini mirip seperti, kalau kita perhatikan, mirip seperti keyakinan paganisme. Ya. Di mana orang percaya kepada dewa-dewi, lalu saat kondisi terjepit, kemudian dewanya datang, kemudian menolong dia. Dan itu kan keyakinan paganisme. Kita tidak diajarkan keyakinan seperti itu, ditolong oleh ruh, tidak. Tapi kita diajarkan bahwasanya kalau kita mengalami kesulitan, penolongnya adalah Allah Azza wa Jal. Baik ketika di posisi dizalimi atau dalam kondisi terjepit. Amma yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahum ma'allah. Amma yujibul muttarra, siapakah dat yang bisa memberikan respon al-muttarra untuk orang yang dalam kondisi terjepit, wa yakshifus su', dan yang bisa menghilangkan keburukan yang sedang menimpa orang ini? Jawabannya Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan ittaqu da'watal madzlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kalian terhadap doanya orang yang dizalimi karena enggak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syariat kita mengajarkan bahwa pertolongan itu datang dari Allah Azza wa Jalla, bukan datang dari ruh, siapapun ruh itu. Maka kita tidak diajarkan bahwa nanti kamu, kalau kamu dalam kondisi kepepet, kamu bisa memanggil ruh ini, bisa mendatangkan ruh ini, dan ruh itu akan menolongmu. Kita enggak diajarkan seperti itu. Makanya kalau sampai ada orang yang punya keyakinan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ruhnya ada di mana-mana dan dia akan datang pada saat momen-momen tertentu, termasuk ketika seseorang sedang mengalami kesulitan lalu ditolong oleh ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dasarnya dari mana? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia beliau mengucapkan Ar-Rafiqul A'la, Allahumma Ar-Rafiqul A'la, ya Allah bersama Ar-Rafiqul A'la, sehingga arwah beliau berada di Rafiqul A'la. Tayyib. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila ada seorang hamba yang dia mengucapkan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan ruh ke jasadku lalu aku menjawab salam itu. Dan ini perkara gaib yang tidak bisa dideteksi secara lahiriah, sehingga kita imani sebagaimana apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana itu bisa terjadi? Wa qad arimta, padahal engkau sudah hancur. Orang yang mati kan dipahami nanti akan hancur. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha harramal 'alal ardi jasadal anbiya. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bumi ini untuk memakan jasadnya para nabi. Sehingga jasad para nabi tidak hancur, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya mau tanya Ustaz, kalau misalkan gini Ustaz, di dalam harta saya itu ada harta haram yang harus saya kembalikan ke orang gitu Ustaz. Nah, dan sekarang waktunya bulan zakat bagi saya. Apakah harta orang tersebut harus kita masukkan ke dalam akumulasi perhitungan zakat itu Ustaz? Karena belum sempat mengembalikan gitu Ustaz. Halo. Mohon maaf Bapak, sebentar belum terdengar suara Bapak karena mikrofonnya ada sedikit trouble. Oke. Saya baik, ulang, bisa diulang, silakan. Sekarang sudah dengar. Iya. Jadi gini Ustaz, misalkan di dalam harta saya itu ada sebagian itu harta haram yang harus saya kembalikan ke orang lain. Nah, ketika sekarang jatuh bulan zakat, apakah perhitungan zakat saya harus memisahkan harta haram itu atau saya menghitungnya dengan gabung semuanya gitu Ustaz untuk menghitung nisabnya? Baik. Nah, yang kedua Ustaz, maaf di luar tema Ustaz. Jadi gini Ustaz, pernah kami sekeluarga itu sholat berjamaah dan ada anak kedua saya ikut menjadi masbuk di rakaat kedua. Tapi qadarullah saya kelebihan rakaatnya satu. Nah, jadi anak kedua saya ini di sholat zuhur itu rakaatnya cukup 4 gitu Ustaz. Nah pertanyaannya untuk anak saya yang kedua ini, apakah dia juga harus menambah sujud juga atau menambah satu rakaat lagi atau gimana gitu Ustaz? Baik. Ya mungkin itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Barakallah. Terkait masalah keberadaan harta haram, kemarin sudah kita sampaikan bahwa bagian dari syarat zakat adalah milku at-tam. Harta itu dimiliki secara sempurna. Sehingga kalau dalam harta yang kita miliki bercampur dengan harta-harta yang lain yang bukan milik kita, maka ini harus dikeluarkan dulu. Ini bukan milik saya, keluarkan dulu. Anda keluarkan. Maka kalau ada harta haram yang itu merupakan milik orang lain, wajib Anda kembalikan kepada pemilik. Baru kemudian sisanya Anda zakati. jika masih di atas nisab. Kalau ternyata sisanya di bawah nisab gimana? Berarti tidak ada kewajiban zakat. Wallahu a'lam. Selanjutnya untuk kasus sholat seperti yang tadi Anda sampaikan, karena makmum yang masbuk tadi jumlah rokaatnya sudah benar, maka yang bersangkutan tidak perlu sujud, tidak perlu menambah. Kalau menambah jadinya batal. Jika dia tahu, saya sudah 4 rokaat, tapi tadi imamnya 5 rokaat, maka saya tidak boleh nambah. Kenapa nggak boleh nambah? Kalau saya nambah, berarti secara sengaja saya melakukan sholat duhur 5 rokaat dan itu batal. Sehingga posisi makmum yang dia sudah benar jumlah rokaatnya, dia bisa salam bersama imam. Baik. Terus bagaimana dengan imam dan makmum yang tidak masbuk yang melaksanakan sholat duhur 5 rokaat tadi? Yang dilakukan adalah sujud sahwi setelah salam. Yang dilakukan adalah sujud sahwi setelah salam. Wallahu a'lam. Nah. Tapi tadi imamnya 5 rokaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz. Saya ingin bertanya tentang bagaimana hukumnya kalau misalnya di kota saya ini sudah ada bank syariah. Kemudian untuk transaksi yang saya lakukan ini kebanyakan menggunakan bank konvensional. Apakah saya harus memindahkan semua rekening saya ke bank syariah? Sedangkan saya sendiri sangat membutuhkan yang namanya setor tunai pada bank konvensional tersebut. Ini itu saya cukup. Baik, barakallahu fikum. Nah, di tempat Anda sudah ada bank syariah dan ada bank konven, ya. Sementara Anda butuh bank konven. Anda jika sangat membutuhkan bank konven, maka gunakan bank konven hanya sebatas untuk lalu lintas uang. Kalau itu yang terjadi, insya Allah tidak masalah. Karena kita tidak memanfaatkan ribanya, tidak melakukan transaksi riba. Meskipun di situ ada klausul riba. Ya. Namun kalau misalnya itu bisa diselesaikan dengan bank syariah, sehingga bank syariah Anda juga bisa transaksi sebagaimana bank konven, maka Anda tinggalkan bank konven itu dan beralihlah ke bank syariah. Wallahu a'lam. Baik. Saya ingin sedikit menambahkan, ya. Kemarin ada pertanyaan tentang orang yang panen. Yang panen kemudian ketika panen harus ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Apakah biaya yang dikeluarkan itu mengurangi kadar zakatnya? Di sini saya kumpulkan beberapa keterangan ulama. Wakhtalafal ulama'u fi mu'natiz zar' wal harth wal hasad hal tukhsamu minal mahsul. Ulama berbeda pendapat tentang biaya tanaman, biaya panen, biaya mengetam, apakah mengurangi al-mahsul hasil dari panen sehingga nanti mengurangi nilai zakat. Bahkan wala tajibu fiha zakah, sehingga ketika di bawah nisab maka berarti menyebabkan orang itu enggak wajib zakat. Misalnya ada orang yang hasil panennya kemarin kan kita sudah menyebutkan nisabnya antara 7,5 kintal sampai 9 kintal. Anggap misalnya orang ini panen 8 kintal. Kemudian, karena untuk biaya perontokan, biaya yang ngambilin padi, ya, biaya ini, sehingga yang bisa dia dapatkan bersihnya tinggal 7 kintal. Berarti di bawah nisab. Apakah dia wajib zakat ataukah tidak? Kalau tadi total panennya 8 kintal, karena sudah dikurangi biaya-biaya dan biaya itu diambilkan dari hasil panen, akhirnya tinggal 7 kintal, apakah dia wajib zakat ataukah tidak? Fajumhurul ulama min ahlil madhahibil arba'ah, mayoritas ulama dari madhab yang 4 dan yang lainnya, mereka mengatakan annaha la tuhsam minal mahsul. Bahwasanya biaya-biaya itu tidak dijadikan sebagai pengurang dari hasil, sehingga wajib untuk dikeluarkan zakat al-jami, zakat semuanya. Maka acuan zakat dia adalah 8 kintal. Ada beberapa keterangan ulama. Yang pertama di sini adalah Al-Kamal bin Hammam dalam Fathul Qadir, salah satu ulama madhab Hanafiyah. Beliau mengatakan, wa kullu syai'in akhrajathu al-ardu mimma fihi al-ushru la yuhtasabu fihi ajrul amil wa nafaqatul baqar. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hakama bitafawutil wajib litafawutil mu'na, fala ma'na liraf'iha. Semua yang dihasilkan dari bumi, yang ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat 10% al-ushru, maka upah pekerja, kemudian apa biaya sapi ya, untuk pembajak, dan seterusnya, tidak boleh dihitung dari sebagai pengurang dari hasil panen. Karena Nabi SAW telah menjelaskan perbedaan kewajiban disebabkan karena perbedaan mu'nah, perbedaan upah. Sehingga yang dia diairi dengan menggunakan hujan, maka zakatnya 10%. Kalau diairi dengan menggunakan tenaga manusia atau ada upah yang harus dibayarkan, maka zakatnya 5%. Nabi SAW sudah membedakan. Karena Nabi SAW sudah membedakan, maka upah-upah itu tidak dihitung. Tapi dia mengambil zakat dengan nominal yang lebih rendah. Fala makna li raf'iha, sehingga gak ada maknanya kalau kemudian zakatnya sudah dibedakan, ternyata upah itu dipisahkan. Nah, ini keterangan dalam mazhab Hanafiyah. Kemudian yang kedua adalah keterangan dalam mazhab Malikiyah. Al-Baji dalam syarah Al-Muwatta' mengatakan, wa'ala rabbiz zaitun wal hayawan ayahtasiba fi dhalika mimma sta'jara minhu wa mimma ulifa wa akala farikan minal hubbi li'anna zakata qad ta'allaqat bihi ba'da budui salahihi wajaba alaihi takhlisuha bimalihi fama sta'jara bihi ala takhlisiha minhu fahuwa min hissatihi. Bagi orang yang memiliki zaitun dan binatang, maka dia harus menghitung nilai upahnya dan makanan yang harus diberikan berupa biji-bijian untuk binatang yang dijadikan sebagai alat pembajak ya. Karena zakat terkadang bergantung dengan semua itu setelah ba'da budui solahi, setelah layak untuk dipanen, dan wajib untuk dipisahkan dengan hartanya. Karena itu beliau menyampaikan untuk biaya-biaya tadi, maka dia diambilkan dari uang pribadinya, bukan mengurangi apa hasil panen. Artinya masih menjadi tanggung jawab si pemilik hasil panen. Nah, dan ini juga dinyatakan oleh An-Nawawi, kalau tadi Al-Baji dalam syarah Muwatta' ini mewakili mazhab Malikiyah. Dan ini juga dinyatakan oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu' mewakili madhab Syafi'iyah. Qala ashabuna, para ulama madhab kami Syafi'iyah mengatakan, semua biaya untuk pengiringan kurma, panen kurma, kemudian panen al-hab, panen biji-bijian, ya, mengangkatnya dan seterusnya, mengeringkannya dan seterusnya, termasuk menjaganya, mu'natu min mu'natin takunu kulluha min khalisi malil malik. Semua biaya itu harus berasal dari harta pemilik murni. La yuhtasabu minha syai'un min mali zakah bila khilaf. Dan tidak boleh dijadikan sebagai pengurang harta zakat bila khilaf, tanpa ada perselisihan di antara mazhab Syafi'iyah. Dan hal yang sama juga disampaikan oleh Ibnu Qudamah, yang ini merupakan mazhab Hambali. Baik, kesimpulannya, kalau kita menggunakan pendapat jumhur, ya, maka begitu orang panen, lalu dapatnya berapa, misalnya 8 kintal, maka dia zakati dari 8 kintal. Untuk kebutuhan ini ada biaya, itu diambilkan dari uang pribadi, dan boleh juga diambilkan dari beras itu, tapi tidak boleh mengurangi nilai zakat. Sehingga 8 kintal, tadi zakatnya misalnya 10%, maka dia keluarkan 10%, atau zakat 5%, dia keluarkan 5%, dari 8 kintal, bukan setelah dikurangi biaya-biaya tadi. Wallahu a'lam. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seseorang menabung selama 1 tahun dengan maksud untuk membangun atau merenovasi rumah untuk menghindari hutang, apakah wajib dikeluarkan zakat malnya? Keterangan, harta yang disimpan sudah masuk nisab dan haul. Baik. Betul sekali, jawabannya wajib dibayarkan zakatnya. Karena harta itu dalam bentuk uang, tabungan, dan ada rencana dia untuk menggunakan harta itu nanti setelah memungkinkan, misalnya untuk membangun rumah atau renovasi. Untuk saat ini belum, karena misalnya belum cukup. Harga tanah anggaplah misalnya 300 juta, sementara di tabungannya 100 juta. Kalau dipakai beli tanah belum cukup. Maka 100 juta karena sudah di atas nisab dan sudah haul, wajib untuk dibayarkan zakatnya. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, Bapak. Mau tanya, kalau kita tahu jual itu, terus kita awalkan satu dia untuk hutang atau kita. Baik, sebelumnya mohon maaf, Bapak. Suara Bapak putus-putus, sangat tidak jelas bagi kami. Mungkin ya, bisa. Halo, cari posisi yang sinyalnya bagus, Pak. Iya. Baik. Ustaz. Kan dulu itu kita belum tahu adanya zakat mal tentang harta itu. Terus sekarang kita baru tahu. Sekarang itu wajib dibayar, Ustaz. Karena baik, juga ada beberapa tahun yang lalu gitu. Baik. Ustaz, kalau kita punya tahun ini punya uang 100 juta. Terus mendekati tahun itu kita punya uang, ada tambahan uang 200 juta, jadinya 300 juta. Apakah yang 200 juta itu diikutkan zakat mal? Karena belum ada 1 tahun, belum haul begitu. Baik. Itu saja, Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Nah. Tayyib. Untuk yang pertama, orang yang tidak tahu tentang syariat zakat, sehingga selama bertahun-tahun harta yang sudah satu nisab, bertahun-tahun berarti berkali-kali haul, dia tidak pernah bayarkan zakatnya. Karena dia tidak tahu, maka dia tidak dihukumi berdosa. Dan itu berlaku bagi syariat kita. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtakna. Ya Allah, janganlah engkau memberikan hukum kepada kami jika kami lupa atau kami keliru. Lupa atau keliru, itu berarti sudah pernah tahu, tapi dia lupa. Keliru, dia tahu, tapi enggak sengaja. Baik, apalagi kalau nggak tahu sama sekali, maka tidak ada dosa. Ada? Namun, kewajibannya kepada sesama manusia tidak boleh ditinggalkan, sehingga tetap melekat. Karena itu, untuk kasus tidak tahu, kemudian orang melakukan pelanggaran. Begini ya, orang melakukan pelanggaran. Pelanggaran ini bisa bentuknya meninggalkan kewajiban atau apa misalnya, atau merusak sesuatu yang tidak boleh dia rusak, ya. Atau melanggar larangan. Ya. Nah, kemudian ketika dia melakukan pelanggaran karena tidak tahu, di situ ada hak Allah. Di pelanggaran itu ada hak Allah dan ada hak makhluk. Untuk pelanggaran terkait hak Allah, jika dia tidak tahu, maka tidak ada dosa. Atas jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam akhir surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtakna. Ya Allah, janganlah engkau menghukumku jika aku lupa atau aku keliru. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allah ta'ala, Allah berfirman, qad fa'altu, aku kabulkan doa ini. Sehingga berlaku bagi syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang lupa, keliru, termasuk juga tidak tahu, maka tidak ada dosa. Baik. Tidak ada dosa sehingga tidak ada hukuman. Namun hak makhluk tidak hilang. Tidak berdosa. Tapi untuk hak makhluk tidak hilang. Karena tidak hilang, maka hak makhluk wajib ditunaikan. Sehingga orang yang tidak bayar zakat selama tahunan untuk hak makhluk tidak hilang. Di sini ada hak makhluk siapa saja, fakir miskin. Kemudian orang-orang yang membutuhkan lainnya, termasuk gharimin dan seterusnya. Hak makhluk ini wajib untuk tetap dia tunaikan. Karena itu yang tidak bayar zakat selama bertahun-tahun, dia harus tetap bayar zakat. Sehingga dihitung pakai kira-kira saja ya. Bisa pakai perhitungan kasar. Oh, kurang lebih harta saya dalam waktu sekian tahun itu per tahun saldonya sekian. Kira-kira ya. Sudah? Selanjutnya diakumulasi zakatnya berapa dibayarkan. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.